Takoki pangeran. Jomke bar salat biasa wae bareng-bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tau salat. Jadi nek disote pangeran ben ketemu pangeran kan pantes. Ning donya tau salat, tau sujud kan keren. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus izin, aku jagungan mbek kanca sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu izin nak kamu. Singkat cerita, Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawawah ma akhto aqdama hukudama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulillah niku mau tiaat kodami Rasulillah sing nanti diinjek kodami apa? Rasulillah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah. Khirbah itu semacam pisau kecil. Ya zubbu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah dibuang semua, enggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Nawawi Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundut, terus Imam Bukhari ketika mau kapundut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata, orang-orang soleh itu kalau mau kapundut itu tertib. Mulanya sampai nak kapundut itu selonang-selonang, nak mati itu sing tertib, sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku kalau selawas ini tiap tahun ini kula teng Jogja. Ini mboten pernah memamitkan saya sama ketua teng tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku. Sak tak pamit no mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca, kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kapundut. Bahman juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundut itu. Uang dititipkan ke subab, iki aku nak balik no, nak aku ora balik sebagai dulur-dulurmu. Terus beliau di pesawat ngendikan negosiasi, tenang dosin aku tahlili. Terus ternyata di Mekah kapundut itu contoh-contoh kapundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalahe. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dinongkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Nanti ku tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus ya mbak cara Jawa ge agak selonjor terus adik dicelok ali ya bil kafni aku jebukna kafanku terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki mun kula ridho pindah teng alami jenengan Gusti maksudnya kapundhut ya terus kapundhut dadi adik ya ora ribet tuku kafan dari ribet tuku saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan tok kuburane wis digawe terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Ini buatan keramat nih sembrono nih. Lah Imam Bukhari geng ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau gue dipeni. Desa nih yang baik jenis Khortanka. Nopo bacanya Khortanak buatan ngerti. Wah kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni unimu lah bawa cok Khortanka, cek Khortanak, cek opo gono lah. Semua itu yang penting coba bawa cok Demaan karena tulisannya Khokse. Nih bu wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng? Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kapundhut iku di. Ditunggu nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca arepe. Engko nak paham ge muni amin nggih semene. Mboten si antem mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang, urusan mbek pangeran niku gampang, ribet urusan mbek manusa. Terus juga sepura itu kadang geremeng ya. Tapi ya rasa kaget. Ya apa manusia kalah apa dengan pangeran. Pangeran itu gofur kok manusia kok gofur kita ya orang lah. Biasa wae sebenarnya. Gampang urusan dengan pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Hakullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa. Ruwet. Sing dawuhe ahli niku wis derene. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niku kanca kula wali ahli ahli al-Hafsin. Nggih boten nonton perkembangan mulirin mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca ya. Akhbarona Muhammad bin Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam At-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fa sallamtu alaihi faradda alayya salam fa qultu ma wuqufuka huna ya rasulullah qal antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fa nadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya, nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Usman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah ya. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Nah kula kadang salah yo istighfar, tapi kadang-kadang yo biasa. Nah aku bener terus ora koyo Imam Bukhari, dadi wis ben salah sithik-sithik, ora ben salah yo tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhu'e kita semua. Tapi jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawuhaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah, kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu ya, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah taala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang mbek wong khusuk-khusuk sing berlebihan, nak istighfar nuwangis kaya-kaya ana si pendekne mau dosa tok. Saleh bar delok wong wedok ning pertolong nuwangis ora berber. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah, Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditegur maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu khabaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah nak keterusan itu akhirnya rondo sama aja terus nolos pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar diantara kata-katanya tetap Abu ulaka bini'matika alaiya. Gusti apapun kulo, niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kulo teng terminal teng nopo dolong itu oke, niku salah Gusti. Tapi kulo ditetir gak nganti zino. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora ngati zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki crito ae. Dadi delok istighfar tapi ora ngati zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ora takok nomere alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok soleh ngono kan top kuwi. Ora top delok top ora nganti teruse lho. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi itu artinya yo kelas-kelas ngono iku ayati intas dan ibu kaba iromatun hawana anhu nukafir angkum sayyatikum. Yo kelasnya lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina yo ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesing reksa kula. Tapi kok terus mbak abu ubi dampi, tapi apa Gusti kalau delok bareng nggih sepuro Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aksar wa aksar, bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, Barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa bi isyiatal hasanata tampuha. Berarti bergo wong wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing elek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula batu maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artine ku boten niki boten, mungkin nak kula salah benci koreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita dadi malane ikrare Habib Abu Bakar Sekaf, dawuh-dawuhe Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita enggak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkara nek kabeh enggak ada salah. Tapi barokai syafaati Rasulillah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah salah wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari suwe tiap pidato selawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dino sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca selawat, sementing nenggo syafaat. Gue sanggono lah, yang penting gue ndak no iman diwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Wah nih kata-kata mungkin kesapang nyanyi nih mari sedilu mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj. Nih kan tese Isra Mi'raj. Dados Nabi, Nabi gue ya menuso ya kadang-kadang gue ya rontok. Coro boleh dibahasakan gue rontok raiklas. Dibahas ana hasud kok kasaran ora pati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya Nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib salatku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persis urutane mergo riwayate beda-beda, semene 6 ono semene 7. Mengko ya ora roh dhewe, pokoke nara 6 ya 7. Coba entah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika sholat saya ketrokaat mental Nabi Ibrahim suara biasa bantah bareng dok Nabi Musa bantah apa mat saya ket dia aslinya bantah itu rakok perkoro iya aslinya juga krono saki kita buatan rodok ngeprek nolah coro jawa dia mat saya ket umatku sing gagah-gagah ra kuat temune umat. Dadi asline iki yo rasa aki kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israel umatku sing gandengane gagah-gagah ra kuat temune umatmu. Padahal kita ya senjatane ra kuat tenan tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rontok terjadi debat kecil. Kaji Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti Khafif Anni sampai pangeran di sudo limo berarti itu saya bintang. Matur neng Nabi Musa aja apot papat limo jaluk ringanan neng sampai akhirnya ping songo berarti limo ping songo kalong bintang 45. Dan ini saat ini Nabi Musa sahil limo lah aja jaluk neng ringanan. Waduh anak sido. Nikum pun rasidho ana wajib salat. Tapi pertanyaane lha opo ado-ado mikrot jebule. Jebule ra tok opo kan yo. Itu jasanya Nabi Musa, barokah protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, niku kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai niku nangis. Nangis itu nangis ya nangis protes. Cinta kok ibu malaikat Jibril kenapa kayak nangis grutu itu gak adil guys cahwi ini ngangkai makomku grutu weh. Akhirnya Kanjeng Nabi takok niku sinten iku Musa nembe nopo ya nembe grutu sing digrutani sinten pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye gak wis biasa. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik hidik. Terus gak kena apa? Ya mergo sampean luweh enom tapi nglangkai makome. Rada ora trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nak sing ra ngandel nggih ben ngandel, nak sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ra ngandel. Terjadi. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis ra merot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz 7. Jadi sampean sakit ngecek malih, misalnya pitu halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tau? Jarang ora tau parah de. Parah gak nate. Iki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Dadi kula niku de kanca Habib Nizen, iki kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksude. Ya sudah dadi kiai, nek masalah materi do tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabe tetep. Sepawancet nggar ketemu wis pikirane ngopi rokok. Nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kula cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kuwi apa hak? Misale ki darani haram, kuwi sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh kelar. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok iku haram molane. Dobong. Kuwi nek dirokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nak tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi. Haram. Mbah atau menang bajene. Ya ya, lawan ape, lawan ape. Aku lho skala tuh wis nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib sakedere akan kersane Habibidin. Kula ge ra ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1% 00, sekian persen pantes-pantes sik. Ya kudu ngono. Kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale darani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Dari berpikir Amang putune Nabi boten isin kula ora kalah boten isin. Wis boten yakin boten isin. Wis ketemu hal. Abe isin kalah ora apa-apa wis. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus ahli terus kalau di konco ya, Gideon ini cerita lucu, tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-topnya Kiai di era itu. Dari santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi, ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan Kiai-nya, karena orang Jakarta. Ini mergo angger Kiai, Kiai Izzuddin itu nyucuk. Bangga deh, mergo Kiai ini rana sengalah. No. Wabah Kiai saat kawasan kono itu nyucuk. Suatu saat ada pengajian ngaturi Mbah Mun, ya Mbah Mun, Mbah Maimun Zuber. Kiai Zudin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Zudin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh Kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalah ya pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tak waduk. Semoga khawatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Mbak Kiyo kowe sak Kiyo to lah. Sementing tak waduk. Lho akhirnya cah niki niku Mbak Don niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia ndak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh muni aduh kiai ku kayak ini kok kiai itu diceritani guyu rabar-bar. Yus, dia kok kalah. Lagi Nabi Musa itu ya Nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah, lam azunna ana ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u, mbok yarfa'u wis boleh. Sesauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u, aja yarfa'u. Sesauni-unimu lah. Enaknya apa? Diangkat saat duurku. Apa ya? Sampean maca milah apa ya? Bebas. Apa ya? Enak maca? Yurfa'u. Yurfa'u. Wati, ada warga yarfa'u. Sake kula maksudnya. Akhirnya terus ditanya sama Malaikat Jibril, kenapa kira-kira gini? Wahu yasumu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hada akramu 'ala Allah minni. Ini urusan namae umatku wis yakin saya ini kok Nabi terbaik. Masalah kan cara image kaya wong elek pacaran terus kancane luwe ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggar pacaran mesti ngajak kancane sing luwe elek. Niku pengalaman. Masalah kan kaya ustaz nang kiai apa kiai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwe alim masalah ya. Golek penderek sing wis seraroh popo lah kira-kira. Kalau termasuk Ong Denyali ngaji ngajak ya amang dal ngalim. Kalau ini termasuk Kiai Denyali. Bon. Walau kana hada wahda hana aliyah. Maksudnya nak aku kalah be Nabi Muhammad gak popo lah. Secara pribadi aku kalah gak popo. Oke. Panjang ini sing dipilih wah aku kalah gak popo. Walakin ma'ahu ummatuh wahum afdalul umam inda Allah. Lu nak antar ketua kalah aku masalah oke lah. Lu tekan seumatku yuk kalah. Jadi gak terima. Jadi orang gak terima aku ya oleh sidik-sidik. Tapi semua Nabi Musa we ora terima. Terus walakin ma'ahu ummatuh wahum afdalul umam inda Allah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane boten gugat. Jadi nak pas kalah be Nabi Muhammad itu pun ikhlas ya, tapi bareng kalah be antar umat kalah niku. Gak terima. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam inda Allah. Dan iki sing lucu qala Jibril hadza Musa. Wa may yu'atibu kanjeng Nabi tangkel. Wa may yu'atibu terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sawtahu ala rabbih ning ngarepe pangeran ya wani papa ngono gamane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dhalika minhu. Allah kenal banget ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus nah niki terus mulai analisis ulama qala ulama lam yakun buka Musa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an hadil mu'minin fa kaifa biman istofahu ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata alarfun. Wah ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong mau menuso, nanti monggo nak sampean rasiap kalah mbek kulo, ge saket maus Bukhari, saket maus Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya eling bener. Tapi sampean kok nantang Quran-Qurane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Nanti kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Mugi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi boten penting lah, sing penting niki kula cerita. Kula seneng boten krana ngrasa paling bener boten saged nderekaken kersane Habibidin para habaib para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah Rasulullah, mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim ibu. Salim bin Umar bin Muhammad Asqaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar apa biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat shohihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis, karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokahnya ahadisus syafa'ah, barokahnya ya yes, pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya, enak menowo semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al insan makhluk khoto apa? Bani. Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkola lewat dakhalal jannah terus macam-macam bahwa in zina wa in saraqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai apa matahari apa terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca Melias Ummu Banu Seben ya ben barokah ben ya Melias Ummu Banu Seben Melias Ummu Banu Seben bener. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allahi wa hadha akramu 'ala Allahi minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umami 'inda Allahi wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini فقال جبريل هذا موسى قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع صوته على ربه قال إن الله قال إن الله قد عرف له حدته وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزاري وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه إنه يعرف ذلك. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, maca satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantesnya penjaga SPBU maca biye, penjaga nopo Indomaret itu macak biye, satpam pancetnya macak biye. Terus ketika kalau sholat itu biye, ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim, ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Asim bin Muhammad, hadatsani Waqid bin Muhammad, an Muhammad bin Munkadir qol, shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min kibali kufahu, wa siyabuhu maudu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin waqid qol innama sunatu dzalika yarani ahmaku misluk wa aina makana hu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu salat sarungan tok, ora klambenan, ora nganggo ketu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh. Nah salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa. Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat. Sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus dan terus beliau meriwayatkan qalat ummu hani iltahafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi saubin wa khalafa baina turfaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu ra'an nabiyya yusalli fi saubin wahid fi baiti ummi Salamah qad alqa turfaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat salat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab apa madaih, kitab-kitab apa, semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing, semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari sama punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya itu dua ini buku ini ngomah. Jadi jelas ya, terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya enggak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu enggak janggal, karena siapa sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu, supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus ditutup. Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat berat. Masa pegawai SPBU macak ngono, satpam macak ngono, barang kiai tekot sing kiai sing diu macak bodoh kan ya ribet. Jadi KBU berdasar nopo ilmu. Quran itu turun

Wah itu asli lah ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi, tambah sholat itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khusuan, zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh ini ngaji hujah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya Ijazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji Ijazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandangannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah. Ya. Saya beri contoh. Ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai Nabi, itu Fir'aun tanya, Wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa agak normatif, Rabbus Samawati Wal Ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya. Berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit. Terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman umnili sorkhala ali abluhul asbab. Asbab samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi. Supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'zunuhu kadiba. Diulang beberapa ayat. Ada yang wa inna la'udzunuhu minal kadzibin, ada beberapa ayat mengulang. Musa kan kaget. Wah ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti roh pangeran. Mungkin saya aku nabi atau roh langsung pemene. Pemene santri ta barang ngara roh. Jadi kan Fir'aun Musa akhirnya bingung. Ya iki misalnya munggah tenan mesti roh Allah padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab asbab samawati fa'attali ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nek munggah tenan tetep ra roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen, seorang lagi beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu Tuhan, definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing ngerani buyutem. Wah iku langsung sak majelis separuh itu iman. Wah iki nak Fir'aun pangeran, buyut-buyute ora ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh iki pangeran kok dhisik buyute piye? Mun buyute ora pangeran kok butune? Pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung coro Jawa semuanya wah entek. Nah makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la'aj alan naka minal masjunin tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi ketika Rabbus Samawati wal Ardi. Fir'aun masih berusaha ilmiah, saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum warabu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku yura pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet ya. Penjara Fir'aun Musa. Jadi emosi dia karena sudah agak nggak bisa debat. Jadi semua nabi.